Al-Islamu wal Iman. Penjelasan iman dan Islam ya, Islam dan iman. Wa mimma taqaddama ta'lamu anal Islam wal iman haqiqatani mutabayyinani lughatan wa syar'an. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, kita mengetahui bahwa Islam dan iman itu adalah dua kata yang berbeda baik secara bahasa maupun secara syariat. Dua kata yang hakikat maknanya berbeda. Wa hadza wal aslu fil asma'i al mukhtalifah. Dan ini adalah hukum dari semua kata yang berbeda. Waqad yatawassau syar'u fayutlaqu ahaduma 'alal akhar 'ala sabili tajawuz. Walaupun kedua kata ini maknanya berbeda, tapi terkadang syariat meluaskan makna itu. Terkadang satu kata diartikan dengan arti kata yang lain. Islam diartikan iman, iman diartikan dengan Islam, tapi itu tentunya bukan makna hakiki, tapi makna majas. Wala ibrota bi imanin duna Islam. Wala ibrota bi islamin duna iman. Li'annahuma mutalaziman. Jadi keimanan seseorang tidak bisa dianggap syariat kecuali ada keislaman. Dan begitu pula sebaliknya, keislaman seseorang tidak bisa dianggap kecuali dengan keimanan. Karena kedua hal ini adalah dua hal yang saling keterkaitan. Fala buddha minal imani bil qalbi wal amali bil a'dha. Maka seseorang itu selain meyakini dalam hati, dia juga harus melakukan. Jadi iman itu hubungannya keyakinan ya hati, kalau amal itu perbuatan. Jadi perbuatan dan keyakinan ini adalah dua hal yang saling keterkaitan. Ma huwal ihsan, apa arti ihsan? Al ihsan huwal ikhlasu wal itqan ay takhallusun min ibadatillahi wahdah ma tamamil itqani. Itqan ya, karena kata rohu waktu ibadatih. Ihsan adalah ikhlas, ya. Ikhlas dan itqan ya. Jadi keikhlasan dan kekokohan. Maksudnya ihsan adalah murni melakukan ibadah hanya untuk Allah saja dan juga mengokohkan hal itu. Seakan-akan kita di saat beribadah itu melihat Allah. Di saat kita ibadah, seakan-akan kita melihat Allah, itu ihsan. Fa ilam takdir ala zalik fatadzkur. Anallaha yusahiduka wa yaruminka kullu shaghir wa kabir. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, jadi beribadah seakan-akan kita melihat Allah itu kan sulit ya. Atau mungkin bagi kalian mudah ya, alhamdulillah. Kalau memang tidak mampu derajat itu, maka ya seakan-akan Allah melihat kita. Jadi yang paling tinggi adalah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, kita harus ingat ya. Kita harus ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita, baik kecil maupun besar yang kita lakukan. Yang keenam, as-sa'atu wa amaratuha, kiamat dan tanda-tandanya. Ilmu waktu kiamah mimmah tasallahu bi ilmi. Jadi pengetahuan kapan terjadinya kiamat itu termasuk hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Walam yutli alaihi ahadan min holgihi malakan kana aw rasulan, dan Allah tidak memberitahukan hal itu kepada makhluknya, baik malaikat maupun utusan. Walidzalik qala nabi li jibril mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Oleh karena itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, yang ditanyai belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya dan yang bertanya itu sama-sama tidak tahunya. Walakinnahu ajabahu an ba'di amarati allati tasbiquha wa tadullu ala qurbiha. Tetapi walaupun Nabi tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, Nabi memberitahukan sebagian tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ya, kalau tanda-tanda ini sudah ada, kiamat itu akan terjadi. Tanda-tanda yang ada sebelum hari kiamat. Yang pertama, fasadu zaman, kerusaknya zaman. Du'ful ahlak, lemahnya ahlak. Haitsu yakthuru ukukul aulad wa mukhalafatuhum li'abaihim wa yu'amilunahum mu'amalat as-sayyidil 'abid. Jadi kerusakan zaman dan berkurangnya ahlak itu, banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak sekali anak yang tidak melakukan perintah orang tuanya. Banyak anak yang memperkerjakan orang tuanya seperti seorang pemilik budak yang memperkerjakan budaknya. Yang kedua, in ikasul umur wahtilatuha. Yang kedua, apa ya, berbaliknya keadaan ya, keadaan yang terbalik, terbalik dan tercampur. Hatta yusbiha asa filuna simulukal umat waru asa waru asaaha. Jadi keadaan yang terbalik ya, dunia yang terbalik, sehingga banyak orang-orang rendah yang menjadi pemimpin. Orang yang mestinya berada di derajat rendah menjadi raja, menjadi pemimpin. Watu sunatul umur ligoiriha, ligoiri ahliha ya, ini mungkin hanya watu sunatul umur ligoiri ahliha mungkin ya. Dan segala sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Wayak turul malu fi aidin nas, semua orang kaya. Wayak turul badahu wasyaraf, banyak apa itu pemborosan ya, banyak orang yang boros ya, maksudnya menghambur-hamburkan harta. Wayatabahan nasu bi uluwil bunyan, orang-orang saling saling membanggakan diri dengan tingginya bangunan. Wako suratul mata wal asas, banyak sekali perabot rumah tangga dan apa mata ya, barang-barang. Wayuto ala alal khalki, dan memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Wayamliku amrohum man kanu fi fakrin wa buksin, dan segala sesuatu seseorang itu dipegang oleh orang-orang yang fakir. Ya isuna ala isanil ghairi minal badwi wa ru'ah wa asbahihim. Mereka semua hidup ya, hidup atas kebaikan orang lain ya. Orang lain itu yaitu orang-orang desa dan juga pengembala kambing dan orang-orang yang serupa dengannya. Yang ketujuh, as-su'alu anil ilmi, bertanya tentang ilmu. Al-muslim innama yas'alu amma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi. Jadi seorang Islam itu dia hanya bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya, baik dunia maupun akhiratnya. Wayatruku su'ala amma la fa'idata fih, dan meninggalkan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kama yang bagi liman hadhara majlis ilmin, seperti yang seharusnya dilakukan bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Wa apa ini lamisa anal hadirin bihajatin ila mas'alatim ma wa lam yas'al anha ahadun. Wa apa ini walamisa ya, orang-orang yang walam, gimana ini walaisa, aduh gimana ya, orang-orang yang hadir tidak butuh bertanya apapun. Walam yas'al anha ahadun, dan tidak ada pertanyaan. Ayas ala huwa anha wa inkana huwa wa inkana huwa ya'lamuha. Jadi malaikat Jibril itu kan bertanya satu pertanyaan walaupun dia sudah tahu. Liantafai ahlul majlis bil jawab, supaya orang-orang yang ada di majlis itu mengetahui jawabannya. Dengan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya sudah tahu, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini kata apa ini? Wa man su'ila an shay'in la ya'lamuhu wajib 'alaihi ayakula la a'lam, wa dzalika dalilu wara'ihi wa taqwahu wa ilmihi as-sahih. Dan bagi seseorang yang tidak mengetahui sesuatu di saat ditanya, dia harus mengatakan saya tidak tahu. Itu jawaban saya tidak tahu adalah bukti kewirainya, bukti ketakwaannya, dan bukti keautentikan ilmu yang dimiliki.